Konsultasi Syariah. Hukum jual beli ketika azan Jumat. Pertanyaan, apa hukum jual beli ketika sudah masuk waktu Jumatan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sesuatu dinilai sah ketika dia memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada mawani atau penghalang keabsahan, baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Akad seseorang dinilai sah ketika terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalang keabsahan. Di antara penghalang keabsahan transaksi jual-beli adalah adanya adzan Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Karena ketika adzan Jumatan telah dikumandangkan, Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual-beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Larangan ini berlaku ketika adzan Jumatan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adanya dua kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar. Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, ini aturan yang disepakati ulama menurut yang saya tahu, yaitu larangan melakukan jual-beli ketika adzan setelah masuk Jumatan dan khatib sudah berada di atas mimbar. Apakah akadnya sah? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, pelanggaran larangan, kaitannya dengan dosa orang yang melanggarnya. Dua, keabsahan akad, kaitannya dengan berlakunya konsekuensi jual-beli, apakah telah terjadi perpindahan hak milik ataukah tidak. Ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu, baik ibadah maupun muamalah, dan dia melanggar larangan syariat, maka orang ini berdosa. Apakah aktivitas yang dia lakukan menjadi batal? Jawabannya belum tentu. Ada orang yang melakukan pelanggaran ketika ibadah dan ibadahnya tetap sah. Misal, orang yang melakukan sholat dengan menggunakan pakaian hasil mencuri. Sholatnya sah meskipun orang ini berdosa, karena dia mengenakan pakaian orang lain tanpa kerelaan pemilik. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah segera mengembalikannya. Meskipun terkadang ada larangan, yang jika dilanggar bisa menyebabkan ibadah menjadi batal. Misalnya, larangan berbicara ketika sholat. Ketika ini dilanggar, maka menyebabkan sholat yang dikerjakan menjadi batal. Para ulama membahas masalah ini dalam kajian usul fikih di bab kaidah. Apakah adanya larangan menyebabkan ibadah atau akad menjadi batal? Apakah larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat menyebabkan akad jual beli menjadi batal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, jual beli tetap sah dan tidak batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri Jumatan, sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi lainnya. Bada'i As-Sun'ani dan Al-Muhaddab. Kedua, jual beli batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hambali. Mereka beralasan dengan ayat di atas, di mana Allah melarang jual beli ketika adzan telah dikumandangkan. Dan larangan ini kembali kepada zat jual beli. Sehingga, ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa, dan jual belinya statusnya terlarang. Al-Mudawwanah dan Kashful Qana. Ibnu Rushd mengatakan, mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang sudah terjadi dilakukan saat adzan Jumat. Apakah jual belinya batal ataukah tidak batal? Pendapat yang masyhur menurut Malik, jual belinya batal. Ada juga yang mengatakan jual belinya tidak batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Bidayatul Mujtahid. Terlepas dari perbedaan di atas, Allah melarang bagi orang yang wajib Jumatan untuk jual beli ketika Jumatan. Menjauhi larangan ini adalah kewajiban. Waspadai bagi Anda yang wajib Jumatan, beli BBM ketika sudah masuk waktu Jumatan, beli makanan, minuman, atau masih antri di kasir swalayan, dan beberapa transaksi kecil yang sering dilanggar kaum muslimin ketika Jumatan. Demikian, Allahu a'lam.